anda kebanggaan. Jangan sampai saat semua berlari, kau baru mulai kenakan sanamu. Aneka badai, sadar sayang ku bangkit dan cepatlah berdiri.